takapa mongko nyusuna sira baina uma antarane rojak karo kau nyusun torikon ing dalan dadi kan kang lembut dalan sing lembut sing rumpil tapi watas lukalan ngambah soko sira dalika yang mukono-mukono torikon dakikon perlu ni apa? Lita selama supaya bisa selamat soko sira. Lah kenapa fa inna tariqar raja? Fa inna tariqar raja mongko sak temene dalan ngarep-ngarep almadhi kang murni. Kalau orang hanya berharap saja secara murni berharap tanpa ada gerakan itu salun gampang, pancen kuwi paling gampang. Wasiun tegese jembar, aridun tegese panjang, jembar. Tapi wa akibatuhu tu'adibuka ilal amni wal khusran. Tapi pungkasane mergo wong terlalu berharap tanpa ada persiapan resiko. Wa akibatuhu ta'i akibate tariqar rajak mahdi dah berharap tok iku tu'adi bisa nekake apa akibat dalan rajak mang bisa nekane kaeng sira ditekano ila amni wal khusran ila amni maring ngerasa aman tapi wal khusran lan kerugian swali ewatorikul khaufil mahdi utawi dalan wedi al mahdi kang murni iku wasiun yo jembar aridun tegese jembar cuma wa akibatuhu tu'adika ila dolal wa akibatuhu tawi pungkasane tarikul khauf mahdi wedi sing murni wedi iku tu adi bisa nekake apa adi apa akibat kaeng sira bisa nekake ila dolali maring dolal maling kesasar wa tarikul adil utai dalan adil dalan tepat baina uma antarane khauf wa roja. Ani ngersake sopung suntori kalau kofi waroja. Wadali kau teh mukono mukono tori kul adli kuwa ingkana senajan ono opo dalik. Dalan rumpile adil antarane tori kol kofi waroja. Ono iku tori kon dalan daki kon kang rumit asiron kang angel. Cuma fa'innahu mongko sak temene tori kul adli. Bainahuma antarane bainahuma antarane fainahu mongko sak temene tariqul adli. Jadi kalau kamu sudah tahu itu semua walaupun jalan adil jalan tepat yaitu jalan khaufar rojak itu memang tepat wa ingkana tarikon dakikon wa ingkana senajan ono apa dalan iku tarikon dalan dakikon kang rumit asiro kang angel cuma fa'innahu mongko sak temene dalik iku sabilun salimun dalan keselamatan wa manhajun bayinun wa manhajun lancoro bayinun kang bertelo yu adi kang bisa nekake apa mahyaj manhaj mang yu adi kang bisa nekake apa manhas mang bisa nekake lal hufroni maring pangapurane Allah wal ihsani lan tegese peparinge Allah summa ilal jinani nuri maring swarga waridwani lan ridane Allah waliqa'il malikilan ketemu pangeran kang wasani ar-rahmani kang walas asih subhanahu maha suci Allah ama tasma'u ana ta orang rungu sapa sira kaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala fi abna'i hadhi sabil ing dalem iki-iki biro-biro ahline iki-iki dalan tumuju marang Allah dawe yadu'una rabbahum khawfa wa tama'a yadu'una podo nyunyuun yadu'una podo nyunyuun dudungo sapa abnaya hadza sabil rabbahum ing pangerane abnaya hadza sabil khaufan krana wedi kelawan wedi wa tamalan ngarep-ngarep peparinge Allah. Summa qala nuli dawuh sapa Allah taala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'lamun. Fala ta'lamu mongko ora ngerti apa nafsu awa-awaan maing barang ukhfiya kang wis disamaraken apa malahum keduwe nafsun min qurrati ayunin nyatane saking peparing kang nyeneng noati jazaan krono dadi piwales bima kelawan barang kanu kang podo ono sopo nafsun iku yak maluna podo ngelakoni kabeh. Karena memang mereka melakukan ini semua dengan penuh harapan sekaligus takut gak diterima, akhirnya mereka mendapatkan balasan dari Allah, balasan yang menyenangkan hati, walaupun sampai sekarang pun hal itu belum diberitahukan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah, yaqulullahu tabaraka wa taala a'dattu li ibadiyas solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khotoro ala kolbi basarin waqra'u in si'tum fala ta'lamu nafsum ma'ukhfiya lahum min qurrati aini. Kalaupun hadis kudsi aqtatu wujudya'na sopwa insun aqtatu wujudya'na sopwa insun li ibadi kedui kaula insun Allah as-salihina kang podo sholat ma ing piwales la ainun kang ora utahe mripat iku ra tau ningali apa ainun wala udhunun lan ora utahe kuping iku sami atau ngrungu apa udhunun wala khotor lan ora ana kumrentek iku maujud ala kalbi basaren ing atase atine menungsa. Waqra'u in situm dawuh Kanjeng Nabi waqra'u maca sira kabeh in situm lamun karep sira kabeh maca ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu mongko ora padha ngerti apa nafsu awa-awaan maing barang ukhfiya kang disamaraken apa malahum keduwe nafsun rupane min qurrati ayunen saking antenge ati jazaan krono dadi piwales bima kelawan barang kanu kang ana sapa nafsu niku yak maluna padha nglakoni kabeh. Fata amal mongko ngangen-ngangeno sapa sira hadhil jumlah ing iki keterangan jidan kelawan banget kamu renungkan betul keterangan tentang rojak dan khauf ini dengan sungguh-sungguh. Watasamarlan cancuto siro siap-siapo siro watanabahlan ilingo siro gumregao siro lil amri maring perkoro iki perkoro rojak lan khauf. Karena memang soal amal, soal berharap dan takut itu sudah tidak bisa disemayani lagi. Fa'inau mongko sak temene perkara ning amal iku layak jiu ora bisa tumeka apa amal bilhuaina kelawan dengah-dengah. Karena soal amal ini, kesiapan untuk beribadah ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Karena kamu sudah cukup berumur, karena kamu sudah balig, karena kamu sudah mukallaf. Mau kamu ndende maneh, kapan lagi kamu beramal kalau tidak sekarang? Tapi jangan lupa, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wallahu ta'ala Allah iku waliyut taufik zat kang nguasane pitulung. Sumalam. Jadi kalau kamu sudah benar-benar mau merenungkan ini semua, sudah berapa waktu yang sudah kamu sia-siakan untuk seneng-seneng? Sudah berapa tahun kamu ngendi-ngendi amal? Sudah berapa tahun kamu gunakan umurmu hanya untuk urusan-urusan duniawi? Oleh karena itu, soal amal dengan penuh harapan dan takut ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Semalam nuli angen-angen nuli ngerti sapa sira. Yang perlu kamu ketahui lagi adalah anahu saat temene kelakuan iku layak taata ora bisa tumeka, tidak akan bisa kamu lalui. Laka kedui sira apa suluku adhi tariq ngambah iki-iki dalan ngamal rojak lan khauf. Kamu beribadah ini tidak mudah kamu lakukan. Ketahui itu semua bahwa memang ibadah itu sulit. Karena memang tantangan persoalannya adalah menghadapi nafsu ammaroh. Wa hamlu hadhin nafsi. Wan ora gampang apa hamlu hadhin nafsi. Nanggung iki-iki nafsu ammaroh al-jamuhi kang liar. Nafsu ammaroh yang selalu liar, menginginkan yang disenengi. Al-kasla kang males. Arasarasen anil khairi saking kebagusan. Sebab apa? Bijtina bil mahbub. Sebab ngadoi perkara kang disenengi indah ana sandinge nafsu. Wakti sabi to'atilan ngusahane to'at asakilati kang abot alaya ingatasi nafsu. Jadi memang nafsu itu liar, nafsu itu memang rasa-rasen berbuat baik. Karena perbuatan baik itu menurut ukurannya nafsu adalah meninggalkan kesenangan. Menurut ukurannya nafsu melaksanakan to'at itu berat. Itu semua menjadi sulit saman ngambah jalan ibadah illa bitahafudhi. Kejobo kelawan ngerekso. Selalu kamu jaga bisalah sati usulin. Kelawan teluh biro-biro pokok. Kelawan biro-biro dasar. Kecuali kamu punya tiga dasar ini dan selalu kamu jaga, maka akan ada bantuan lebih mudah untuk melaksanakan ibadah. Wa tadzakurilan terus menerus ngiling-ngiling laha maring salasati usulin ala sabili dawami ngatasi dalan terus menerus min ghairi fatrotin kelawan tanpa kendu wala ghaflatin lan ora lali. Harus diusahakan setiap saat diingat tiga hal ini. Tiga dasar yang berkaitan dengan ibadah dilakukan, diingat terus menerus tanpa ada kekendoran, tanpa ada patah semangat dan tanpa ada kelalaian. Apa itu tiga hal itu? Ahad wa utai nomor sijine salah satu usulin iku zikru akwalihi ngeleng-ngeleng biro-biro dawe Allah Ta'ala subhanahu wa suci Allah. Dawuh yang mana? Dawuh fitarghibi tentang fitarghibi tentang targhib janji, janji dari Allah. Wa tarhibi lan tarhib ancaman bagi yang melanggar aturan Allah. Itu harus diingat terus. Bagaimana Allah menjanjikan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan bagi orang yang taat. Dan bagaimana Allah mengancam dengan ancaman yang sangat-sangat menakutkan bagi orang yang melanggar. Wasani tekan kaping pindho iku zikru af'alihi. Ngeleng-ngeleng piro-piro penggawene Allah, piro-piro perlakuan Allah subhanahu wa suci Allah perlakuan bil ahdi yang dalam nyiksa wong sing salah, wal afwi lan ngapura wong sing bener, atau bil ahdi yang dalam nyiksa wal afwi lan ngapura itu kelebu ning gone fi'lullah. Padahal fi'lullah itu termasuk mungkinat, artinya Allah itu boleh saja menyiksa orang atau mengampuni orang yang salah, dan itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tidak ada alasan orang merasa aman dari siksaan Allah, atau juga tidak ada alasan orang lalu tidak berharap pada ampunan Allah. Maka antara takut dan berharap itu harus bareng-bareng, karena sama-sama masuk dalam rahasia kehendak Allah. Yang ketiga, harus selalu diingat bagaimana Allah memberikan balasan terhadap hambanya di hari akhir nanti. Bagi yang sudah berbuat baik akan dapat pahala, bagi yang sudah berbuat jelek kalau tidak mau bertobat akan tersiksa. Nah, ini semua membutuhkan keterangan yang banyak. Nah, tiga hal ini saja kalau diterangkan satu persatu, wah, wis entek-entek kitab. Tapi juga nanti mesti akan diterangkan dengan serba singkat untuk menjadi pedoman singkat bagi kita. Nih, jadi yang pertama, dasar orang mau beribadah untuk punya dasar memaksa diri, untuk punya daya untuk mengekang nafsu yang liar, untuk memaksa nafsu yang aras-arasen, untuk memaksa nafsu yang merasa berat melaksanakan taat, itu harus punya tiga modal. Nomor satu, mengingat bagaimana Allah mengancam bagi orang yang melanggar, dan bagaimana Allah menjanjikan orang yang mau taat. Nomor dua, harus diingat terus bagaimana perlakuan Allah terhadap orang yang bersalah. Semua masih dirahasiakan oleh Allah. Boleh saja mungkin diampuni dosa-dosanya, bisa juga itu menjadi alasan untuk menyiksanya. Itu semua masih dirahasiakan oleh Allah. Yang nomor tiga, harus selalu diingat bagaimana Allah memberikan balasan di hari akhir nanti. Bagi orang yang berbuat baik akan dapat pahala, bagi orang yang bersalah akan disiksa. Wa tafsilu kulli faslin utawi merinci, utawi merinci saben-saben pasal. Setiap pasal satu bab yang berkaitan dengan ancaman dan janjinya Allah. Atau silu kuli faslin utawi perinciane saben-saben pasal minah saking salah satu usulin. Setiap pasal dari tiga pokok ini iku yahtaju butuh apa tafsir. Penjelasannya membutuhkan ilat suhufin maring piro-piro lembaran kasirotin kang akeh. Ini semua membutuhkan berlembar-lembar, malah kalau perlu berjilid-jilid, yang menjelaskan tentang satu saja dari tiga hal ini. Oleh karena itu wali ajliha wan krono arai kiki butuh lembaran sing akeh, krono arai kiki suhufin kasiro sonafna wis nyusun sapa ingsun Imam Ghazali nyusun kitab tambihil ghafilin, ing kitab tambihul ghafilin lil Imam Al-Ghazali. Bagian ten tambihul ghafilin lil Syekh Abilait As-Samarqandi. Nah, niki enten malih tambihul ghafilin lil Ghazali. Jadi kula enten mboten kitabe. So, kapan-kapan diji. Wanahu utawi ingsun Imam Ghazali iku nusiru awe keterangan sopo ingsun biasa kitabin dalam iki kitab minajul abidin Maring keterangan ila kalimatin, maring beberapa kata, beberapa penjelasan serba sedikit. Tukifu kang bisa maringi dorongan utawa bisa ndorong. Ana sing tuwafiku kang bisa nulungi apa kalimat kaeng sira bisa nulungi alal maksudi ngatasé sejo ibadah sira. Insyaallah azza wa jalla. Insya Allah mun ngersakaken sapa Gusti Allah azza wa jalla. Kalau memang dikehendaki oleh Allah, insya Allah akan saya terangkan masing-masing dari tiga hal ini di belakang nanti. Tapi yang terpenting, kamu sudah harus punya kemauan yang keras. Kamu harus benar-benar merenungkan hidupmu ini. Bagaimana umurmu sekarang sudah berapa? Kalau kamu nanti dimatikan oleh Allah masih muda dan kamu belum beramal kan rugi. Maka jangan pekatut umbiyae wong ngomong, bumbung isih enom rek tak seneng-seneng. So lek wis tuwa ora iso seneng-seneng. Wo, ya lek sampai tuwa. Rasa iki deloken ning desamu kuwi wong tuwa karo wong enom akeh ndi? Eh? Loh enggak. Wong sing tuwa iku lho. Sing saiki sampai wong isih tuwa, maksudnya wong tuwa-tuwa sing ana ning desamu iki karo sing nom akeh ndi? Akeh sing nom to? Wong tuwa sithik to? Lah kenapa kok wong tuwa sithik? Eh? Wong tuwa kok sithik kenapa? Eh? Lah akeh sing wis mati itu to? Lah nek wong tuane siti akeh sing wis mati berarti sing mati iki mati nom apa mati tuwa? Lah iya lah kuwi isih nom kok santai-santai. Lho, sing akeh wong mati ku mati nom, ora mati tuwa. Lah nek ora sing akeh mati tuwa berarti disomu akeh wong tuwa ta? Lah nyatane disomu wong tuane siti berarti akeh sing mati nom. Mulane ora ana alasan kok. Umbung isih nom tak seneng-seneng lah. Kepak seneng-seneng diambung truk. Eh, pas seneng-seneng kelilipan paku nggawa blandar, ya mati. Eh. Kelilipan paku nggawa blandar. Lah kuwi iso wae kejadian-kejadian ngono kuwi. Wong bendina kuwi ya ngerti. Enek seneng-seneng, wah mulai sekolah dengan karo Jawa ilah diserempet tronton juga ingkang mati lu isi nom kabeh kuwi yo. Eh iya ora mulane soal ibadah itu layak siu biluwaina. Ibadah itu tidak bisa sama santai-santai, harus segera dilakukan sekarang, harus kamu rancang susunan kehidupanmu bagaimana supaya mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua bernilai ibadah. Ora gampang kuwi. Ora gampang, minimal itu harus butuh tiga hal tadi. Artinya malah nek diurut ya dadi papat. Yang pertama mengenal diri sendiri. Sajane aku iki lapo? Aku iki sapa? Udune piye? Iso ku apa? Mengenal diri sendiri. Nafsuku iki kok liar ngene iki piye? Nafsu itu tidak ngibadah kok abot ini piye dan seterusnya harus dikenali dulu. Cara ibarat kendaraan kudu dikenali dhisik iki rime piye, bensine siji pira, lah persiapannya harus jelas. Nah kalau enggak ya terus menerus sama dadi wong malas. Akhirnya alah gane kancane kok. Turu ae. Nah, wong-wong ya do turu jujur kok urep. Ya urep, tapi kan enggak ada kemuliaan. Nah, maka kamu harus jangan huwaina. Huwaina itu dingah-dingah, santai-santai huwaina kuwi. Enggak bisa. Karena waktu itu satu detik itu bisa berharga mahal kalau kamu isi dengan amal yang baik. Tapi bisa juga berbalik, satu detik itu menjadi siksaan kalau setiap detik itu kamu gunakan untuk bermaksiat. Mulane sing jenenge taat itu harus segera dilakukan dan itu diisi sebanyak-banyaknya. Nek ora mbok sadari ngono ya malah uripmu mek gluntang-gluntung. Iya gluntang-gluntung, ngerti gluntang-gluntung. Urip ning ora urip. Dise urip duwe ambekan ora urip ki ra enek manfaate. Dadi wong kuwi kudu manfaat. Itu. Nah, bagaimana penjelasan Imam Ghazali tentang masing-masing pasal? Ya, ayo dici terus e. Tapi wong kasete wis mentek, diterusne ing kaset terus e. Nah, sekarang kita ya bermohonlah kepada Allah setiap saat supaya dapat pertolongan. Mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar memasuki wilayah ibadah sehingga kita semua bisa benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya ngelungguhi kursi ibadah itu. Nah, kalau kursinya ma'bud yang disembah ya kursinya Allah, itu haknya Allah, tapi kita sebagai hamba ya, tetap harus melakukan tugas yang kita lakukan, kita di apa tugas yang sudah ditetapkan, itu tugas kehambaan itu. Kalau enggak jenenge suloyo. Nah, suloyo itulah jadi masalah. Nah, supaya enggak suloyo dicocokne. Nah, bagaimana nyocokne? Ya kudu duwe ngerti. Nah, nek sampean enggak ngerti di sing cocok mbek ora, lah berat. Padha soklate dianggap jenang kudus kabeh padahal kuwi telek lentung. Podo meringkile dianggap canghe, no. Padahal kuwi serindel wedhus, malah ra karo-karuan. Maka tetap cari ilmu, pengetahuan mengenai peribadatan itu mutlak diperlukan. Supaya apa? Supaya sampean bisa menyelamatkan diri dari ancaman yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi mengembangkan diri untuk bermanfaat itu juga penting, supaya kamu bisa menyelenggarakan tugas kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi man biyadil khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.